sudah lupakanlah yang pernah ada. Ingin ku hapuskan tak ku ingat lagi. Pergilah dan jangan kau pernah kembali. Karena kau hanya racun di dalam cerita ini. Memori tanpa kerah.